Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa dan jamaah Masjid An-Nida TPI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi yang sangat indah ini atas izin Allah dan kehendak Allah kita dapat berkumpul kembali dalam acara nikmatnya sedekah. Pastinya kami ucapkan terima kasih kepada para jamaah yang sudah hadir di Masjid An-Nida TPI. Semoga langkah kita semua menuju tempat ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan pemirsa yang ada di rumah yang mungkin sambil menunggu atau menanti datangnya salat subuh dimenyalakan TPI, layar kaca televisi kesukaan kita semua, insyaallah ini membawa manfaat untuk kita semua. Pemirsa dan jamaah Masjid An-Nida TPI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sambil nanti kita menunggu guru kita Ustaz Yusuf Mansur hadir tengah-tengah kita, mari kita awali kajian kita di pagi yang sangat indah ini dengan sama-sama kita membuka Al-Qur'an. Kita membaca kembali surah Al-Waqi'ah yang kemarin sama-sama kita telah baca yang dipimpin langsung oleh guru kita sampai sekian ayat. Jadi untuk menambah ingatan kita, marilah kita buka pagi ini kehidupan kita di hari ini dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran, yaitu surah Al-Waqi'ah. Dan pemirsa juga di rumah silakan bisa sama-sama mengikuti kita di sini dengan membuka Al-Qurannya. Mungkin jamaah Masjid An-Nida TPI sudah siap dengan Al-Qurannya, sama-sama nanti kita baca sampai nanti kita tunggu guru kita hadir di tengah-tengah kita. Surah Al-Waqi'ah ya Pak, kita ulang dari awal lagi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك أولئك المقربون في جنات النعيم Insyaallah kita lanjutkan nanti setelah kita ikuti commercial break yang berikut ini. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, terima kasih Anda masih menyaksikan tayangan kita Nikmatnya Sedekah. Semoga ini membawa manfaat buat kita semua. Sungguh indah di pagi ini, di awal kehidupan kita, kita mulai dengan melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Ada satu kisah, Pak, yang pernah saya baca dalam satu kitab sejarah. Di sebuah belakang rumah, di serambi kecil, tepatnya di atas balek-balek, Pak. Balek, kalau orang zaman dulu punya balek biasanya, ya. Duduk seorang laki-laki yang gagah sambil bersandar dengan tenang. Dan di samping lelaki itu ada seorang anak kecil yang sedang tertidur. Dan tidak jauh dari balai tersebut, ada seekor kuda yang begitu gagah, cantik dan indah, diikat dalam kekangannya. Lelaki ini adalah Usaid bin Hudair. Setelah ia memasuk atau memeluk agama Islam, ia bergabung dengan pasukan berkuda. Usaid bin Hudair ini adalah salah satu sahabat yang terkenal amat sangat lincah mengendarai kuda. Begitu hebat dalam memanah dan lihai dalam bermain pedang. Dengan izin Allah, Usaid bin Hudair ini meluk agama Islam dan bergabung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di satu malam yang sangat indah dan lembut penuh dengan ketenangan, Usaid bin Hudair menatap langit yang begitu jernih, begitu bening dengan hiasan bintang gemintang. Desiran angin malam seolah-olah ingin mengabarkan kemahabesaran Allah dengan ciptaan Allah meliputi alam semesta ini. Sehingga ini membuat Usaid bin Hudair tertunduk malu, tersentuh hatinya dia dengan lirih keluar dari mulutnya lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Ketika Usaid bin Hudair lagi nikmat-nikmatnya membaca Al-Quran di keheningan malam, suaranya itu dibawa oleh angin menyapa seluruh alam semesta, menyebarkan sebuah berita kebesaran Allah dengan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibawa dibaca oleh Usaid bin Hudair. Tiba-tiba kuda yang tidak jauh dari Usaid bin Hudair ini, dia meringkik. Dia berputar-putar, bahkan sampai saja tali pengekangnya itu putus. Lalu dalam kondisi seperti ini, Usaid membangunkan anak laki-lakinya, dan mereka melihat ke atas langit, Pak, Bu. Tiba-tiba ada gelombang awan yang bercahaya begitu indah. Ditambah lagi dengan bintang gemintang yang begitu cemerlang, seperti lampu pijar yang bergelayutan. Terkagum berdetak hebat jantung Usaid bin Hudair. Ini bukan satu pemandangan yang biasa dilihat oleh Usaid bin Hudair pada malam itu. Dia perhatikan awan itu semakin lama semakin membesar. Seolah-olah dalam sejarah itu disebutkan seperti payung yang bergerak di atas Usaid bin Hudair. Dipandangi awan yang bercahaya itu, terus bergerak awan itu, terbang terus ke angkasa sampai hilang dalam pandangan Usaid bin Hudair. Suatu pengalaman spiritual yang dahsyat yang dirasakan oleh sahabat Nabi yang satu ini. Keesokan paginya, Usaid tidak menemui Rasulullah SAW, Pak. Dan dia menceritakan kejadian yang dilihat semalam ketika ia membaca Al-Quran. Lalu Rasulullah menceritakan kepada Usaid bin Hudair, "Ya Usaid, sesungguhnya yang engkau lihat itu adalah malaikatnya Allah. Ia hendak mendengarkan lantunan ayat-ayat suci yang engkau baca." Gemetarlah Usaid bin Hudair, gemetar sambil juga senang dan bahagia. Karena lantunan ayat suci yang dibaca oleh Usaid bin Hudair itu didengar oleh malaikat, dan bahkan malaikat hendak mendengarkan ayat-ayat suci yang dibaca oleh beliau. Subhanallah. Pemirsa, jamaah, nikmatnya sedekah yang dirahmati Allah. Bukan hanya bumi yang merindukan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Penduduk langit pun demikian. Apa yang bisa kita ambil hikmah dari kisah Usaid bin Hudair yang membaca Al-Quran tadi? Satu di antaranya adalah alam persada begitu indah. Dengan dilantunkannya ayat-ayat suci, ia semua mendengarkannya dengan seksama. Bisa jadi, barusan saja tadi kita membaca, kita awali acara ini, kita awali hidup kita ini dengan membaca surah Al-Waqiah. Ini bisa menentramkan persada alam semesta. Yang belakangan sering kita lihat gejolak yang begitu hebat. Silih berganti bencana yang menimpa umat manusia. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Tapi buat kita orang-orang muslim yang beriman kepada Allah, yang berserah kepada Allah, yang yakin kepada Allah dengan segala sesuatu yang Allah kehendaki di alam semesta ini. Wa idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila kita terkena musibah atau mendapat ujian dari Allah, maka terlontar dari mulut seorang hamba kalimatnya indah, menyejukkan hati, bukan su'uzon kepada Allah. Sesungguhnya segala sesuatu dari Allah dan akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau gejolak alam semesta begitu dahsyat dan hebat menimpa umat manusia, itu semata-mata teguran dari Allah agar kita kembali kepadanya. Lama sudah kita meninggalkan Allah, bangga dengan perbuatan dosa, bangga dengan perbuatan maksiat, yang seringkali kita malu untuk melakukan perbuatan baik kepada Allah. Saatnya kita kembali kepadanya. Sungguh luar biasa. Seandainya negeri ini dihiasi setiap saat dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, atau kita mendawamkan, mengamalkan lebih-lebih surah Al-Waqi'ah, yang insya Allah nanti akan guru kita bahas. Karena kemarin kita sudah baca beberapa ayat. Insya Allah nanti kita akan baca selebihnya sampai dengan tuntas. Mudah-mudahan saja surah Al-Waqi'ah yang kita baca atau kita dawamkan selama ini mampu menenteramkan alam semesta, menjernihkan kembali langit yang biru, membersihkan kembali alam yang begini hijau, sehingga tumbuhlah keberkahan, sehingga turunlah keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk sekalian umat manusia dan makhluk yang ada di alam semesta ini, insya Allah. Baik Bapak Ibu rahmati Allah, kita akan lanjutkan nanti kajian kita setelah kita mendengarkan kumandang adzan yang berikut ini. Ini berlaku untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita di Masjid Anida sudah siap-siap dalam keadaan berwudu. Insya Allah pemirsa di rumah juga pun demikian, sama-sama kita sholat berjamaah. Semoga ibadah sholat kita ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mari dengan khusyuk dan sesama kita dengarkan kumandang adzan. Baru saja kita melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Harapan kita semoga sholat kita bermanfaat dan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita akan saksikan PT dulu ya Pak. Berikut ini kita lihat apa yang terjadi dalam PT ini. Semoga ada hikmah dan manfaat buat kita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, aneh gak ganggu gak? Enggak. Kemarin saya datang juga apa namanya itu office services gitu. Tapi enggak ada yang bisa baca waqiah. Mudah-mudahan di sini ada yang bisa nih. Ya. Coba dari antar dulu. Hah? Gak bisa? Dari siapa namanya? Sudirman. Sudirman, namanya itu jangan malu-maluin Jenderal Sudirman nih. Iya. Coba baca waqiah. Bisa. Astagfirullahaladzim. Eh Mansur, nama lu sama gue nih. Belum bisa sekarang. Ah, belum bisa juga. Sama Pak. Arifik. Belum. Ampun. Arif. Subhanallah ya. Wabak deh begini. Surat Al-Waqi'ah itu dia enggak sendirian. Ya dia perlu juga amal-amal soleh yang lain, di antaranya sedekah. Nah, bawa duit enggak? Pemirsa, siapa tadi namanya? Rusli. Rusli punya duit nih pemirsa. 11.000, waduh pas banget nih. Ada 10.000-an, ada 1.000-an. Ini jujur ya. Kalau punya duit segini nih kira-kira yang kalau ada yang minta sedekah, ada yang nyuruh sedekah, ini yang mana yang dikeluarin? Ini. 10.000. Bener nih, bener. Bukan yang ini. Rusli, tahu enggak? Kalau Rusli sedekah yang ini, nanti dikali 10 oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Rusli dapat berapa dia? Kalau sedekahnya ini dapat berapa? 10 ribu. 10 ribu. Nah, tapi kalau Rusti sedekahnya ini dikali 10 lagi sama Allah, jadi berapa? 100 ribu. Nah, Rusti milih mana? Yang benar. Nih, salaman dulu. Nih, 1000 kantongnya. Ikhlasnya nih? Ikhlas. Yang benar. Hah? Ikhlas. Ya, pemirsa. Ini ikhlas ya, gak terpaksa nih. Gaji ente sehari berapa? Belum. Lah, emang baru di sini. Oh, baru. Belum dan deh gaji ente gede. Man. Ya. Kau duit? Bawa. Berapa? Ya, coba sini. Ini. Waduh, ini banyak kan nih kayaknya Sudirman. Alhamdulillah pemirsa, ini Sudirman ada 20 ribu nih. Ya. Yeah. Ini udah gak ada lagi sisanya. Enggak ada, Pak. Benar. Coba lihat. Coba lihat tuh. Udah di. Coba. Iya. Tek. Oh, entar kalau udah kenal ilmu waqiah, ilmu sholat malam, ilmu sedekah, lu enggak perlu lagi minjam. Nanti lu yang pada kasih sama orang karena udah kaya duluan. Nih, Tek. Habis tuh. Ada lagi? Coba lihat selipan. Ada, coba. Itu tuh. Mana tuh? Wah, ada tuh malu sih. Bukan. Ikhlas ya? Bismillahirrahmanirrahim. What ongkos itu, Pak Ustaz? Hah? What ongkos itu? Ya, cepat keluarin. Ada gocengannya. Ini sini. Pik, ya. Kalau mau kaya begini caranya, Pik. Ya, jadi ini saya pulangin dulu sama siapa namanya tadi? Rumah Man nih. Ya, dia enggak jadi ngutang, Man. Ya, sebaliknya dia sedekah 5.000. Ya. Pemirsa, saya bukan kasihan sama dia nih, emang harus begini supaya emang benar-benar berubah, ya. Sekarang ente bayangin, sehari 5.000 sedekahnya. Sebulan berapa ya? 150. 150. Nah, kalau dikali 10 mau jadi berapa? 1,5 juta. Nah, kan gaji ente berapa? Udah tahu juga. Gak tahu. Ini baru semua nih. Baru. Subhanallah, berarti saya enggak salah datang lah ya. Mudah-mudahan ente punya gaji lebih daripada apa yang ada di benak majikan. Insyaallah ya. 5.000 nih. Kita ke ente. Udah ya, pagi ditanya, langsung keluarin. Keluarin semua. Ih, gue mantap. Alhamdulillah. Pemirsa, ya. Sampai tanggal 28. Ya. Nah, jadi ini Rip, karena duit lo cuma duit lo ini banyak nih, ya. Ada 75, ya. Ini aneh ambil 70 nih. Ini nih sisa 5.000. Alhamdulillah. Iya, sama 5.000. Redo enggak? Percaya Allah akan ganti, Rip. Percaya. Kalau gantinya enggak kes gimana, Rip? Maaf. Bener nih. Subhanallah. Mudah-mudahan. Eh, pemirsa, begini caranya. Kalau mau kaya begini, punya duit kasih. Habis ini saya mau cerita tentang oleh-oleh saya dari Gus Solah. Eh, tahu Gus Solah? Gus Solahuddin? Eh, apanya Gus Dur? Adik. Adiknya Gus Dur. Eh, nanti saya mau cerita tentang ceritanya Gus Solah kepada saya tentang bagaimana cara cepat kaya lewat jalan waqiah dan sedekah. Ini beneran nih, bukan bohongan nih. Iya, enggak apa-apa. Ente enggak apa-apa yang 75 nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Rahmanirrahim. Ganti buat Rusli, ganti buat Kedirman, ganti buat Mansur, ganti buat Rafiq, ganti buat Arif. Apa yang udah disedekahin jangan kali 10, tapi dikali 700 ya Allah. Sehingga beliau-beliau ini berkesempatan ke tanah suci, berkesempatan umroh dan haji, berkesempatan kemudian menyekolahkan anaknya sampai tinggi. Ya Allah, jadikan semuanya ini orang-orang yang bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, bahkan menghafal. Assalamualaikum. Makasih ya. Saya pamit ya. Jangan bilang-bilang nih ya. Jangan bilang sama binete nih. Karena dia lain. Tanjung Manis, Tanjung apa namanya? Laris Manis. Laris Manis, Tanjung Kipul ya. Saya nggak tega sih, tapi udahlah, emang begini adanya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tidak menyesal karena ini untuk ibadah juga buat saya, untuk mengamal yang lebih baik lagi. Ya, mudah-mudahan aja mau Allah diganti 2 kali lipat, mau Allah diganti walaupun di mana di perjalanan. Oh, saya nggak apa-apa, yang penting suatu saat saya bisa kayak seperti Ustaz Yusuf Mansur. Iya. Tadi kita barusan saja menyaksikan satu tayangan di mana guru kita datang ke satu tempat di daerah wilayah Jakarta, beberapa karyawan didatangi. Jadi ditanya, sanggupkah untuk kita sedekah? Luar biasa. Kalau sanya satu-satu diminta dompetnya, ngasih enggak nih? Ya, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah guru kita sudah hadir. Biar nanti Ustadz deh yang ambil duitnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Albar, itu pemaksaan apa perampokan? Itu tergantung kali ya, beda tipis. Dulu saya belajarnya begitu Bu, Pak. Dan di menit-menit awal, di bulan-bulan awal, di hari, di tahun-tahun awal, saya seperti itu, malah lebih jutek. Karena memang belajarnya seperti itu. Kalau orang konseling, gak akan ada cerita hari pertama konseling, Ustaz, itu langsung ngomong masalah, gak ada. Yang ada langsung ditanya, punya apa? Gitu. Bawa apa? Dua tuh pertanyaannya. Ada kurang lebih 4 atau 5 guru sedekah saya. Semua rata-rata sama. Subhanallah. Mudah-mudahan yang tadi itu gak tersinggung ya. Kalau tersinggung saya repot juga. Itu di belah mana saya tadi? Tadi di dekat pesantren. Jadi rupanya tuh waktu saya permisi nanya. Kan kemarin kan waqiah ya. Temennya sedekah waqiah. Nah, terus episode yang hari ini kan kita nerusin yang kemarin tuh. Temennya waqiah, sebaliknya juga sedekah. Yang udah sedekah, waqiahan. Yang sudah waqiahan, sedekahan. Kira-kira gitu. Dan apa saja sebenarnya, mau yasin sama sedekah. Sedekah sama yasin. Sedekah sama... Ustaz mau kemana, Ustaz? Mau kemana? Udah gantian nih. Padahal tadi saya mau pantang lebih lama gitu. Biar bisa Ustaz Albar ya. Jadi suatu saat saya umroh, saya udah tenang gitu. Ustaz Albar ada bawaannya udah enak gitu. Insya Allah mudah-mudahan harus begitu, harus estafet. Ada satu acara di televisi juga, udah saya tinggal. Udah ada penerus yang lain, subhanallah. Baik, jadi tadi itu sekumpulan orang yang mengerjakan satu rumah gitu. Ada yang belah sono, saya wawancarai kemarinan yang waqiah. Ternyata alhamdulillah gak ada yang bisa. Itu menjadi tanda buat kita. Gak semua orang sekarang ini bisa baca Quran. Ampun. Artinya apa? Kita harus bergerak. Kalau kita bisa ngajarin dengan kita punya mulut, ajarkan dengan mulut kita. Kalau gak bisa kita ngajarin dengan mulut kita, ajarin pakai duit kita. Bisa gak ngajarin pakai duit? Bisa, ongkosin dia belajar. Atau ongkosin ustadz lain buat ngajar gitu. Nah, Wabakdu tadi saya cerita ya tentang ada oleh-oleh saya dari Gus Solah. Gus Solah apanya Gus Dur? Adik ya. Nah, besok ada pemilihan ketua NU. Beliau masuk salah satu calon kandidat. Besok juga Hasyim Muzadi mau ngawinin anaknya. Kita doain. Mudah-mudahan pernikahan anak dari Hasyim Muzadi dilancari dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dari kelompok NU datu ya, terus dari Muhammadiyah bentar lagi mau ada satu abad Muhammadiyah. Kita doain mudah-mudahan ya satu abad Muhammadiyah nanti membawa keberkahan juga buat negeri kita. Duluan saya bicara sama sahabat-sahabat dari Persis, sahabat-sahabat juga dari organisasi dakwah Islam yang subhanallah udah tua-tua gitu. Yang jauh melebihi saya umur tuanya. Ya mudah-mudahan lah makin banyak kembangnya Islam makin cakep. Jangan makin banyak kembangnya berantem kayak anggota dewan kemarin. Malu-maluin aja. Tapi alhamdulillah namanya kan kita ngendorin urat saraf masyarakat, jadi ya kita kan ngeliatnya lucu ya enggak? Iya lucu aja gitu. Alhamdulillah dah. Kita namanya masih ngelihat anggota dewan kita namanya masih manusia. Masih manusia. Lo jangan bilang ngetek, ntar gue dipanggil nih. Nah, beliau cerita begini nih Gusola. Suatu saat ada orang kaya datang. Terus ada kiai yang bilang, ini masjid lagi dibangun, mau bantu gak? Iya dah, saya bantu. Ternyata bantunya 1M. Deng gitu bantu 1M. Pertamanya asrama putra dulu. Ada seorang kiai kedatangan tamu, lalu digodain, ini lagi bangun asrama putra. Mau bantu gak? Bantu 1M. Deng, begitu jadi diundang. Mau namain siapa nih? Dinamainlah nama bapaknya. Nah setelah tahu kiai itu ngomong begini, kalau gitu sepasang deh, namain yang punya ibu, bangunin asrama putri. Jadi atau tuh orang begitu, 1M lagi. Masya Allah itu. Nah begitu jadi tuh asrama putri, ditawarin lagi, bagaimana ada masjid nih, mau gak ditambahin gede, karena asramanya kan udah tambah 2. Masjidnya gimana? Oke masjid juga jadi, 1M lagi. Lagu Sola cerita ke saya, kiai tersebut bertanya, kok asal ngucap duitnya ada, asal ngucap duitnya ada, asal ngucap duitnya ada, bagaimana caranya? Jawaban si orang kaya mengagumkan sekali buat saya. Jawaban beliau apa? Ya begitu caranya. Ya bagaimana caranya? Ya begitu caranya. Ada tawaran, niat. Habis niat, pasang, duit ada. Itulah yang kemudian melahirkan lagi kesempatan kedua. Maka ketika ada orang nawarin, tangkap. Ada orang nawarin, tangkap. Ada orang nawarin, tangkap. Insya Allah. Nanti rezekinya jadi ngeberusut kalau bahasa saya mau begitu. Tapi nanti kita pun akan belajar di segmen berikutnya. Tidak semua orang miskin datang harus kita bantu. Tidak semua orang susah datang, termasuk saudara kita sendiri datang. Minta bantuan, gak semua harus kita bantu. Supaya gak jadi Fir'aun, supaya gak salah tauhidnya, ada sesuatu yang harus kita lakukan. Tapi setelah commercial break yang berikut ini. Ya pemirsa yang dirahmati Allah, sebelum kita sambung pembacaan Suratul Waqi'ah, saya ingin membacakan 1-2 ayat suci Al-Quran yang lain. Adanya di surah Al-Ahqaf ya, ayat 13. Surah Al-Ahqaf ayat ke-13. Al-Ahqaf ini surah ke-46. Kalau emang ribet gak usah dibuka ya, bukanya Waqi'ah aja biar kita standby. Saya bacain aja ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Yang kita perlukan di dalam hidup ini adalah keistiqomahan. Kalau kita sudah istiqomah, maka Allah mengatakan kepada kita, jangan kita takut, jangan kita khawatir, jangan kita ragu, jangan kita sedih. Ada orang sedekah terus, tapi gak dibayar-bayar terus. Benarkah tidak dibayar? Jawabannya udah pasti, gak benar. Jangan yang udah bayar, yang baru niat aja dibayar. Bagaimana lagi cerita gak dibayar sih? Berarti sebenarnya udah dibayar, cuman tempatnya bukan di tempat yang kita minta. Kita minta tambah duit, tapi umur kita nyampe. Digeser tuh umur, dipanjangin. Lah bagaimana supaya yang kita minta itu kemudian berbuah? Ya terusin dong sedekahnya. Ya, kayak gitu modelnya. Kita minta anak kita sehat, tapi ternyata anak kita sakit-sakitan. Ternyata tahun itu nambah lagi anak satu. Yang satu ini yang sehat. Terus kita bilang, kok aneh ya kita minta anak supaya sehat, sakit-sakitan. Terus dapat lagi satu. Aneh bagaimana? Ini anak jatuhnya umur gak panjang. Allah bikin nih umur panjang. Kenapa dia masih sakit-sakitan? Kitanya yang belum pol sedekahnya. Sedekah aja lagi terus. Ada sedekah dari seorang istri agar suaminya pulang nawarin rumah dan tanah berhasil. malah kecopetan di tengah jalan. Udah begitu, yang ditemuin juga perampok. Abis dikulitin cincinnya, jam tangannya, handphonenya, abis dah, motornya. Terus begitu pulang, ya, dalam keadaan lecek, lusuh. Kalau begini ceritanya, kalau si istri kenal sama saya bagaimana tuh? Pasti dia SMS saya. Kok jadi begini nih? Sedekah, kok suami pulang lecek? Kita bilang sama dia, kalau suami, ibu adalah suami yang saleh. Dan ibu juga salehah. Husnuzan ame Allah. Kalau tidak ada sedekah tadi pagi, ini suami benar-benar gak pulang adanya. Bukan cuma diambil jam tangan, handphone sama motornya. Gitu. Terus, apakah benar-benar tidak akan berbuah di urusan rumah dan tanahnya? Coba aja pantengin. Jangan-jangan situ udah lupa, Allah masih ingat. Dalam keadaan sedih, berduka. Tiba-tiba ada penjenguk yang ngobrol-ngobrol soal rumah. Jadi, begitu jadi, bonusnya melebihi motor yang hilang. Melebihi jam tangan yang hilang. Melebihi cincin yang hilang. Nih dia, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Lihat lagi kemudian ayat ke-19-nya. Dari surah Al-Ahqaf ya pemirsa, silakan lihat. Walikullin darajatum mimma amilu. Setiap orang bayarannya tergantung apa yang dikerjakan sama dia. Asuransi sedekahnya 100 ribu, ya pertanggungannya kira-kira 1 juta. Mau tambah gede pertanggungannya, tambahin dong sedekahnya gitu. Terus kontraknya mau makin panjang. Kalau mau makin panjang, makin istiqomah sedekahnya. Walikullin darajatun mimma amilu. Terus ada pertanyaan. Kalau udah dapat, nanti gak dapat lagi dong. Kata siapa? Nih, ayat ke-19 jawabannya. Waliyuwaffiyahum a'malahum wahum la yuzlamun. Nanti Allah sempurnakan bayarannya. Kapan? Di hari kiamat nanti. Bahkan seperti yang saya bilang tadi, buah yang pertama berbentuk keselamatan. Itu pohon kan gak berbuah cuma sekali, berbuah lagi yang kedua. Ternyata buah yang kedua itulah berbuah panen dia. Liwafiyahum a'malahum. Waliwafiyahum a'malahum. Wahum la yuzlamun. Ya, sebelum kita baca suratul waqi'ah, mudah-mudahan pemirsa ada rasa malu nih pagi ini. Kalau enggak ngapalin tuh surah Al-Waqi'ah. Ayo Bu, ngebut. Ayo Pak, ngebut. Ar-Rahman sudah hafal belum? Ada yang bilang kemarin, alhamdulillah Ustaz, lupa lagi. Kemarin sih enggak ingat, sekarang lupa lagi. Bagus. Tabarok gimana? Alhamdulillah Ustaz, beres. Apanya yang beres? Udah beres, udah. Pokoknya jangan nanya deh, gitu katanya. Beneran nih, udah jangan nanya deh. Gitu. Maksudnya emang jangan ditanya. Nih, ada seorang anak kecil. Umurnya saya taksir kira-kira 6-7 tahun dah. Dia ternyata sudah hafal suratul waqi'ah. Kita panggil yuk. Mana dia anandanya? Siapa namanya? Sama ayahnya sini deh biar girang. Yeah. Kasih jalan. Mana kamera nih? Tuh dia tuh. Mana kamera? Mana dia tuh? Noal nih dia. Sini. Ayo tebak berapa umurnya nih? Berapa tahun dek? 5 tahun. Wah, Masya Allah. 5 tahun. Pak, sini pak. Ini anak keberapa? Pertama pak. Anak pertama? Ada lagi adanya? Ada. Ini cara dia ngapal gimana? Seperti kata Ustaz, 1 hari 1 ayat. Subhanallah. Yang ngajar ente? Insya Allah. Subhanallah. Siapa pak namanya? Billy. Billy itu setahu saya koboi itu kan. Gitu. Mana? Siapa namanya? Brahma. Nanti aneh-aneh namanya. Brahma. Ingat waktu kecil tuh Brahma Kumbara ya. Musuhnya siapa itu? Mantili adeknya. Ustadz masih hafal. musuhnya malampir ya. Brahma, coba baca suratul waqi'ah ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqatiha kazibat khafidatur rafi'at idza rujjatil ardu rajja wa busatil jibalu bassa faqanat haba'an munbassa wa kuntum aswajan salasa fa ashabul maimana ma ashabul maimana wa ashabul mas'ama ma ashabul mas'ama wa syabikun nasabikun ulaikal muqarabun fi jannatin na'im salatu minal awalin wa qalilu minal akhirin ala sururi maudunat mutaki'ina alaiha mutakabilin yatufu alaihim wildan muhalladun bi akwabi wa abarik wa ka'ismin ma'in la yusadda'una anha wa la yunzifun wa faqihatin mimma yatahoyarun wa lahmi tayrim mimma yastahun wa hurun in wa amsalil lu'lu'il ma'nun jaza'an bima kalu ya'malun la yasma'una fiha la ru'aq wa la ta'simah illa killam salaman salama. Masya Allah. Siapa yang punya duit 200 ribu? Sini minta. Ya sini dua. 100. Ya Allah, lipetannya lihat tuh. Coba zoom zoom zoom zoom. Zoom zoom coba. Segini loh. Yang satu lipetannya gede. Alhamdulillah. Oh, tambah tambahannya siap. Makasih Ji. Nih. Billy apa? Berapa? Ini tambahan subhanallah. Ini berapa? Ustaz kasih ke ayah ya buat biaya sekolahnya berapa? Ya, nanti mau nyantren enggak? Mau jadi penghafal Al-Qur'an? Iya. Mau. Cita-citanya siapa? Berapa jadi apa? Jadi apa? Dia nanya bapaknya dulu. Iya, iya. Jadi apa? Presiden yang habis. Wah, Masya Allah. Saya dulu ya. Stap, Pak. Ini tambahan. Iya, alhamdulillah. Wah, jadi deh nyantren deh nih. Yang perempuan juga. Nih, kumpul. Eh, enggak seru kalau kumpulin mah biar di tangan saya ntar. Mana sini? Sini. Ya, saya ke sana. Ya, saya ke sana. Pak Billy, bagi dua ya. Nah, alhamdulillah. Wa syukurillah. Ayo boleh, mana? Buat berama nih hari. Ya. Sip. Alhamdulillah. Tiap hari begini asik juga ya. Alhamdulillah. Ya, ya. Eh, beneran nih. Subhanallah. Saya jadi kayak ngumpulin duit. Kayaknya kurang nih. Tangan saya nih. Alhamdulillah. Ya, ya, ya. Alhamdulillah. Wah, kayaknya beramal langsung bisa punya pesantren. Sip. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih ada? Tangan saya kok kagak muat deh nih. Mau minjem apa? Minjem. Iya deh. Nih kresek. Nah, gitu. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waqfir lana mamadok. Keliling. Enteng keliling. Bantuin keliling. Keliling bantuin. Ibil Mustafa balik maqasidana waqfir lana ma madha ya wasi'al karami ya rabbi bil Mustafa balik maqasidana waqfir مضى يا واسع الكرم يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Dah, dah, sini sini bawa sini. Subhanallah nih Pak Billy, waduh Masya Allah, tabarakallah. Lihat tuh rezeki penghafal Al-Quran mah kayak begini. Lihat tuh, ini bukti Al-Quran itu rezeki tuh bukti. Subhanallah. Nih waqiah tuh, waqiah rezeki bukti kan. Beliau apal waqiah, subhanallah. Pak Billy, nanti terima sedekah dari semua yang hadir di sini, tapi ada tugas buat antum. Itu duit dibagi 4. Ya. 3 bagian buat antum bagiin sendiri terserah ke tempat mana antum mau. Yang 1/4 bagian buat nak Brahma. Tapi yang 2/3 bagian itu bagiin ke anak-anak yang modelnya kayak Brahma. Supaya semua ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di sini anaknya bisa seperti anak antum atau cucunya seperti anaknya Pak Billy, insyaallah. Insyaallah. Ya dah, nanti hitung sendiri ya. Nih. Udah terima lah ya. Pak, Ibu, kita komersial break dulu ya. Habis ini kita ngaji surat Al-Waqiah. Siap-siap main di rumah megang Qur'annya ya. Silakan. Ya. Udah tadi udah pada sedekahnya mana? Mana? Ah. Sip. Di sini. Lo langsung kasih beliau. Udah enggak apa-apa situ dah. Situ. Situ-situ. Langsung dah situ enggak apa-apa. Dah kasih-kasih dia. Dah, Masya Allah. Bantuin ngitung ya, biar kita umumin. Iya benar-benar. Tolong bantuin, Ustaz Rahim, bantuin hitung. Baik, sudah buka semua Qurannya. Ibu bapak ya, kalau nanem pohonnya yang kayak begini nih, subur. Jadi jangan nanem di tempat yang mampet. Kalau orang susah dia gak mau sholat, tinggal aja udah. Ngapain? Kita bagi-bagi sekali aja. Habis itu gak usah dibagi lagi. Dia aja gak kasihan sama diri dia. Kita lagi kudu kasihan sama dia. Enak aja. Ustaz, kepada kucing aja kita kudu bagi. Kucing kagak sholat. Kucing paling rajin sholatnya. Kita aja gak paham. Dia bertasbih tiap hari. Zikirnya tiap hari. Daun juga begitu. Ini orang kerjaannya tidur. Lakinya ada tidur. Lalu bini kider kemana-kemana. Begini nih saya bilang. Tidak setiap saat orang minta kudu kita bagi. Kalau kita bagi, kita jadi orang jahat. Saya kasih tahu nih. Kita jadi orang jahat, ampun. Kita udah bikin dia jadi tukang minta, gak boleh. Terus mesti gimana Ustaz? Pada kali pertama kita bagi. Assalamualaikum, Bu Haji, kumsalam. Anak saya mau bayaran sekolah, kira-kira mau ngasih gak nih? Oh saya kasih insya Allah. Nih 50 ribu buat situ. Terus tanya sama dia. Besok, bulan besok mau dikasih lagi gak nih? Mau dong Bu Haji, mau dapat lagi bulan depan. Kalau mau, sholat duha jangan putus ya. Ini saya udah bikinin absennya selama 30 pagi. Tuh, isi yang jujur. Nanti kalau penuh 30 pagi sholat duha, insya Allah bulan depan bukan cuma anaknya saya bagi, ibu juga saya bagi 20 ribu. Gitu. Nanti dia 50, ibunya 20. Tapi ini anak sholat duhanya rapi. Nanti bulan depan ketika dia datang dengan membawa absen, kita kasih lagi sesuatu yang lain. Oke, masih mau dapat bulan depan. Masih Bu Haji, sholat duha lagi. Sholat duha mau udah kudu. Tapi begini caranya kalau mau dapat bulan depan. Bahkan bulan depan itu, insya Allah situ bisa tentukan sendiri berapa besarnya. Gimana caranya? Saya kasih modalnya ya. 50 ribu dibagi 10 berapa? 5 ribu. Bagi sama dia 5 ribu. Benar. Ini ada yang datang nih. Dia datang nih. Hak dia kan 50 ribu sesuai dengan yang kita janjikan. Lebihin 5 ribu. 55. Seperti saya bilang kepada beliau-beliau berdua. Yang 5 ribunya bagiin ke orang lain. Ya. Yang 50-nya hak situ dah. Nanti 5 ribunya dia akan mengalami keajaiban. Dia gak perlu datang ke kita. Dia udah dapat 50 ribu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sahabat saya datang, Ustaz, saya mesti nebus tuh ijazah besok 2 juta. Ana baru datang hari ini, karena ana malu selama ini datang. Ana udah kepepet, tinggal besok doangan. Ya Allah ya salam. Ana gak ada tempat lagi deh, kecuali ke ente. Coba kayak begitu kita bagi, tauhidnya gimana? Kalau kita bagi dia, kita jadi Fir'aun. Salah gak saya ngomong? Enggak salah. Ana rabbukumul a'la. Siap dik. Nih gara-gara aneh nih ya. Ente inget nih budi aneh nih. Gara-gara aneh ente ijazah ketebus. Walaupun kita enggak ngucap. Itu kalimat keucap. Paham tuh. Itulah yang disebut dengan kalimat tersirat. Jadi gimana caranya? Kita bilang sama dia. Masih ada waktu nih. Untuk sholat hajat. Sholat hajat kita di musola. Dia pikir saya bakalan bagi amplop. Bakalan bagi duit. Lalu dia tanya, ini kalau aneh sholat hajat, ente kabur gak nih? Coba. Di pesantren gue dibilang kabur. Ntar aneh sholat hajat, ente pergi dah. Ya Allah ya salam. Ente sholat hajat itu ngubur Allah. Bukan ngubur aneh. Tapi sebagai guru, sebagai saudara, sebagai teman, sebagai adik, sebagai abang, ya saya diem aja. Ya udah pokoknya ente sholat aja dulu dah. Tunggu keajaiban dari Allah Azza wa Jalla. Gitu. Habis sholat, balik lagi dia ke tempat parkir. Aneh lagi di situ tuh, lagi main badminton, main apa sama santri-santri. Lapor Ustaz, aneh udah beres sholat hajat. Kalau bisa sih sekarang nih, aneh mau pulang. Lah saya udah siapin pak. Saya udah siapin, tahu gak berapa yang saya siapin? 20 ribu yang saya siapin. Dia minta 2 juta, saya kasih 20 ribu. Wahakadha ma fa'alat ukhti. Wahakadha ma fa'alat ukhti. Ini yang dilakukan sama saudara saya di tahun 99. Saya datang bu, minta modal 20 juta. Sama dia dikasih ongkos 20 ribu. Sama dikasih wejangan, baca Yasin, baca Ar-Rahman, baca macam-macam. Tapi saya melihat 20 ribu ini seperti 20 juta. Kalau saya lakukan, maka saya akan dapat 20 juta. Lalu saya ulangilah peristiwa itu. Saya bilang sama teman saya tuh. Nih ada duit di amplop. Biar lu gak kecewa, gue kasih tahu. Duitnya cuma 20 ribu. Kalau mau cakep, lu pulang sana ke Bogor, jalan kaki. Ini duit yang 20 ribunya, jangan ente ambil. Ente sudah kohkan begitu keluar dari pesantren. Insya Allah akan terjadi keajaiban. Bapak Ibu rahmati Allah, selanjutnya adalah keajaiban. Keajaiban. Akhirnya barangkali dia sadar, dapat taufik hidayah. Atau bisa jadi juga dia marah, saya gak tahu. Tapi kalau wajahnya saya lihat wajah orang yang hok gitu loh. Wajah orang yang subhanallah benar juga. Setelah saya kasih tahu, a'attakhidhu min dunihi alihatan. Terus la tughni anni wala yunqidhun. Saya katakan kepada teman saya ini, kepada saudara saya ini. Kalau Allah ternyata bukan mengizinkan duitnya, tapi emang ijazahnya, ente bawa duit juga gak bakal bisa diambil. Seribu kali ente pulang bawa duit dari aneh 2 juta, kalau tauhid ente gak beres, ternyata Allah tidak berkehendak atas ijazahnya. Bukan persoalan duitnya, maka tuh ijazah gak akan bisa diambil abadan abadan. Nangis. Netesin air mata. Dipulangin tuh duit 20 ribu. Kalau gitu aneh gak jadi deh. Aneh sedekah aja ke pesantren antum nih 20 ribu. Habis itu dia pusing. Gak ada ongkos. Dodo di pinggir jalan. Cerita ini baru saya tahu setelah sekian lama. Kalau saya tahu mah kita bakalan gak tega ya gak? Ternyata dia benar-benar gak bawa duit. Mana saya paham. Tugas saya kan ngerjain orang begitu. Nasehatin orang maksudnya. Nasehat tuh ada begitu bu. Kalau ibu sama bapak terima pahit nasihat dari kiai jadi orang. Tapi kalau enggak mau terima pahit nasihat, maunya yang enak melulu. Maunya dipuji terus. Wah ini murid ustadz yang paling bagus nih. Wah ini musik ustadz yang paling. Ah udah kita enggak jadi-jadi orang lah. Subhanallah ibu bapak yang dirahmati Allah. Ternyata ada orang jamaah yang selempengan se-Bogor. Urusan nyampe ke Bogor diselesaikan sama Gusti Allah. Diselesaikan. Terus apakah dari dia itu duit? Enggak, dia udah terlanjur ngomong. Iya deh, saya gak bakal ngucap lagi sama yang namanya manusia. sama Allah saja. Besoknya Pak, Bu, dari kampus sendiri yang telepon dia. Telepon dia, Pak, ambil deh ijazahnya. Yang lain udah pada. Tinggal Bapak doang kelihatan yang belum. Kalau ngelihat Ari mah udah mentok, Bapak gak datang, tanda gak punya duit. Gak apa-apa kok, doain aja. Mudah-mudahan kampus kita menjadi kampus yang maju, yang besar, yang gede, gitu. Semudah balik tangan. Dia datang gak bawa duit, tapi dia datang bawa Allah. Maka Allah kemudian memerintahkan kepada dia, buka tuh lemari, kasih tuh ijazah, beres. Allahu Akbar walillahil. Yuk kita buka suratul waqi'ahnya sampai ayat yang keberapa kemarin? Illa kilan salaman salama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Gini. Saya dulu yang baca, baru ibu dan bapak ya. Pemirsa, saya dulu baca, baru pemirsa baca. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Fi sidrin makhdud. Wa talhim mandud. Mamdud ya? Mandud. Mandud. Wazilim mamdud. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Fi sidrin makhdud. وطلح مندود وظل ممدود وماء مسكوب وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ